إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتين عزكم الله kita telah menyelesaikan pembahasan cukup panjang dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu yang berisikan asy-syahadah, persaksian tentang lima perkara yang wajib dipersaksikan oleh setiap muslim dan muslimah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya, masih menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa lahumā fi hadits 'Itsban, dan bagi keduanya, yakni al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, fi hadits 'Itsban, pada hadits 'Itsban, Itsban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, di situ ada lafaz fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah taala harrama 'alan nar, mengharamkan atas api neraka, man qala la ilaha illallah, seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajhallah, di mana dia mencari dengan ucapan tadi wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan tadi. Ini hadis juga menerangkan tentang keutamaan tauhid. Dan sini sangat jelas keutamaannya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan at-tauhid, ucapan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensinya dan persyaratan-persyaratannya, dengan ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala semata, pahalanya ialah diharamkan atas dia api neraka. Maksudnya ialah dimasukkan ke dalam surga. Haram dari neraka, maka artinya dia diharuskan masuk ke dalam surga. Syarah. Qauluhu. Walahuma ailil Bukhari wa Muslimin fi sahihaihima bikamalih. وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. Ucapan beliau walahuma, dan bagi keduanya, yakni bagi Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dikamalih dengan sempurna di ayat ini. Sedangkan yang disebutkan di sini, tarafun min hadithin tawil, satu penggal atau sepenggal dari hadis yang sangat panjang. Dikeluarkan ala syaikhan Bukhari Muslim. Wa isban bikasril muhmalah. Itban dengan mengkasrah muhmalah, yaitu huruf ain. Ain yang muhmalah tanpa titik. Ba'daha setelahnya musannatun fauqiyah. Huruf yang di atasnya ada dua titik. Namanya apa? Huruf ta. Musannat dua titik. Fauqiyah di atas. Ini huruf yang di atasnya ada dua titik. Itu ta. Itban. Summa muwahadah. Kemudian muwahadah. Itu huruf yang satu titiknya. Itu ba. Bisa untuk ba. Bisa untuk nun. Paham ya? Itban ibnu Malik. Ibnu Amr. Ibnu Amr. Ibnu al-Ajlan al-Ansari. Min Bani Salim bin Auf. Sahabiyun masyhur. Sahabat yang masyhur. Mata fi khilafati Muawiyah. Dia meninggal dunia pada masa kekhilafan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat ini fanabitin azakumullah mimman syahida badra. Termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Dan ini termasuk kemuliaan. Termasuk keutamaan tersendiri. Seringkalinya fanabitin azakumullah para ulama yang menyebutkan biografi para sahabat itu, kalau sahabat tadi termasuk yang ikut perang Badar, itu mesti disebutkan demikian. Wa kana syahida badra. Agar sebab keutamaan khusus orang-orang yang ikut perang Badar itu. Itsban bin Malik pula ya fanabitin azakumullah, dia ini termasuk sahabat yang mulia yang buta di akhir umurnya. Buta, tua renta. Sudah buta, tua. Dia ini pula ya fanabitin azakumullah yang memohon, meminta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk salat di rumahnya. Manggil Rasul supaya Rasul salat di rumahnya. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengabulkan permintaannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Naam. Itsban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu juga siapa namanya dari termasuk sahabat yang mendapatkan uzur rukhsah tidak jamaah di masjid. Tamam? Dengan banyak alasan, tentu rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, dikarenakan beliau buta. Dua, dikarenakan beliau sudah tua renta. Tamam, susah payah untuk datang ke masjid. Dan beberapa sebab yang lainnya. Beberapa alasan-alasan yang lainnya. Sehingga dia tidak jamaah di masjid. Beda keadaannya dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masih memungkinkan untuk datang ke masjid. Walaupun buta. Walaupun terkadang tidak punya atau tidak dijumpai seseorang yang menuntun dia. Walaupun antara rumahnya dan masjid ada semacam perkampungan atau semacam hutan kecil yang di sana ada apa namanya al-hawam, binatang-binatang buas dan semisalnya. Namun memungkinkan bagi Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu ta'ala anhu untuk datang ke masjid. Bahkan mendengarkan azan. Maka untuk beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak memberikan rukhsah. Kata ikhwan, awalnya dikasih rukhsah. Ketika dia berpaling mau pulang, dipanggil sama Rasulullah sambil bertanya, "Asami'tan nida?" Apakah engkau mendengarkan suara panggilan? Ini azan. Dia mengatakan, "Betul. Saya mendengarkan suara panggilan azan." Beliau mengatakan, "Fa'ajib idzan." Kalau begitu, kamu kamu penuhi panggilan tadi. Menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya salatul jamaah lirijal untuk laki-laki hukumnya fardhu ain. Hukumnya wajib, tidak semata-mata salatnya salat dan juga berjamaah bagi kaum laki-laki. Wa hadha al-sahih min kalam al-ulama. قال رحمه الله تعالى وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. إنكم هذا يا إخوان موجود لا بس kok spotnya enggak nyambung gitu. Tapi enggak apa-apa. Ada insyaallah. Ada yang lain. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengeluarkannya dalam sahihnya dengan sanadnya dari Qatadah. Dia mengatakan, Haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Mu'adz radifuhu wal rahli. Sedangkan Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dibonceng oleh beliau di atas kendaraan. Ar-Rahl Al-Ghalib pada umumnya ikhwan fillah azakumullah yutlaqu alal ba'ir. Yutlaqu alal ba'ir. Itu pada umumnya dia diitlakan dipergunakan untuk unta. Ar-Rahl itu mengandung makna unta. Demikian dikatakan sama Al-Hafidz rahimahullahu taala. Namun yang dimaksud di sini ikhwan fillah azakumullah dengan Ar-Rahl ialah dabbah. Dabbah, kendaraan secara umum. Kendaraan secara umum. Dan lebih khusus lagi karena binti na'zakumullah taqadda mahada lewat ini. Bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhumah. Itu berboncengan di atas himar. Yang bernama? Yang bernama? Ufair. Nah. Allah ibarat. Qala. Beliau mengatakan. Ya Mu'adz. Wahai Mu'adz. Qal, Mu'adz menjawab, Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Labbaik itu isim tasniyah dari kata-kata labbun. Labbun labbani. Labbaik. Labbaik. Tasniyah ya ikhwan. Maknanya secara bahasa al-iqamah fil makan. Diam di tempat. Al-iqamah fil makan. Kemudian dipergunakan untuk makna al-iqamah ala ta'ah. Siap untuk mentaati. Paham ya? Siap untuk mentaati. Mana bahasanya al-iqamah fil makan. Diam di tempat. Kalimat labba itu. Labba, labbun, labbani. Kemudian dipergunakan untuk mengandung makna al-iqamah ala ta'ah. Diam untuk mentaati. Yakni siap untuk mentaati. Apa yang diperintahkan oleh dia. Disebutkan dengan tasniyah ikhwan fillah azakumullah al-ta'kid. Disebutkan dengan tasniyah dalam bentuk dua untuk ta'kid. Yakni saya siap untuk mentaati, saya siap untuk mentaati. Wasa'adaik. Sa'daik ini tasniyah Sa'ad. Isim tasniyah isim mutsanna dari Sa'dun. Sa'ad di sini mengandung makna al-musa'adah wal i'anah. Bantuan dan pertolongan. Bantuan dan pertolongan. Maknanya kana bidina azakumullah al-iqamah al-musa'adah. Siap untuk membantu. Paham ya? Siap untuk membantu. Disebutkan dalam bentuk dua. Dalam bentuk tasniyah. Sa'daik untuk ta'kid. Penekanan. Dengan kalimat. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Itu dipergunakan untuk mengandung makna. Siap mentaati. Siap membantu. Agata? Nah. Qala ya Mu'ad. Wahai Mu'ad. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Tiga kali mengatakan demikian. Qala belum mengatakan. ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbih illa harramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Kata Rasulullah, tidak ada seorang pun yang bersaksi, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sidqan min qalbi, dengan kejujuran, disertai kejujuran dari hatinya ketika mengucapkannya, melainkan Allah tabaraka wa ta'ala akan mengharamkan dia atas neraka. Kalimat sidqan min qalbi kharaj minhu al-munafiqun. Paham ya? Kalimat sidqan min qalbi, dengan jujur dari hatinya, mengeluarkan kaum munafiqin. Sebab kaum munafiqin dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada kejujuran, tapi yang ada ialah irtiyab, keraguan. Qala ya Rasulullah, Mu'ad berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nas, bolehkah saya memberitakan hal ini kepada orang-orang? Fayastabshiru, sehingga mereka bergembira dengan itu. Qal, beliau mengatakan, idzan yattakilu. Kalau begitu, ini kalau kamu sampaikan kepada mereka semua, yattakilu, mereka akan menyandarkan pekerjaan saja. Semata-mata mengucapkan dua kalimat syahadat sudah, enggak mau beramal lagi. Fa akhbara biha Mu'adun 'inda mautihi ta'assuma. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu memberitakan tentang masalah ini 'inda mautih, menjelang matinya, ta'assuma, karena merasa berdosa. Khawatir terjatuh dalam dosa, yaitu apa? Kitmanul 'ilm, menyembunyikan ilmu. Yang riwayat ini lebih jelas lagi makna riwayat yang tersebutkan sebelumnya. Menunjukkan Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak jatuh pada kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Buktinya apa? Disampaikan ketika meninggal dunianya. Menunjukkan pula ya ikhwan fillah azakumullah, ada sebagian ilmu yang tidak bisa disampaikan secara langsung kepada masyarakat atau kepada sebagian orang tertentu. Paham ya? Dikarenakan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Jadi paham ya? Nah, taqaddama hadza kullu. Qala rahimahullahu ta'ala wa saqa bi sanadin akhar. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanad yang lain, ala haddatsana Musaddad. Innakum hadza. Hah? Naqis ya ikhwan, Musaddad Al-Bukhari ma yasun min al-Mu'tamir bin Sulaiman. Tambah. Punya aku juga tidak ada. Tapi kamu tambahin. Ada tapi apa hakikat tapi tidak ada juga. Tambahin. Kita dikatakan haddatsana Mu'tamir, sayakunu kadzdzaba. Ya, nah, Al-Bukhari jauh dengan Mu'tamir bin Sulaiman. Bainahuma rajul. Sehingga yang soab, anda melihat dalam Sahih Bukhari, haddatsana Musaddad, qala haddatsana Mu'tamir, qala sami'tu abi. Ada Sulaiman bin Tarhan. Qala sami'tu Anasan qal. Dia mengatakan, saya mendengar Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala berkata, dzukira li, disebutkan kepada saya, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, li Mu'ad ibn Jabal, berkata kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ini meninggal dunia, dalam keadaan la yushriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qal, beliau berkata, kata Mu'ad, afala ubashirun nas, bolehkah saya memberikan kabar gembira kepada umat manusia? Qal, beliau menjawab, la, tidak boleh. Inni akhafu ayyattakilu. Sesungguhnya saya khawatir mereka akan tawakal dalam petun. Ini khonafidina azakumullah, kalau kita perhatikan riwayat-riwayat ini. Dari mulai riwayat Itban ibn Malik, riwayat Anas bin Malik, yang di atas dan yang terakhir ini. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mutlak. Mafhum? Tidak mutlak. Namun ada qaidnya. Qaidnya ini disebut oleh para ulama dengan syurutut tauhid. Dengan persyaratan-persyaratan tauhid. Lihat dalam hadis Utsman bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis Utsman bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan satu syarat. Apa itu? Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kamu bisa mendapatkan keutamaan tauhid, yaitu diharamkan dari neraka dengan syarat yabtaghi bidzalika wajh Allah. Kamu harus mengharapkan wajah Allah, harus ikhlas dalam bertauhid. Harus ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yabtaghi bidzalika wajh Allah itu mengeluarkan segala bentuk kesyirikan. Paham ya? Kharaja minhu asyirku bijami anwa'i. Sehingga anti syirik. Tanpa kesyirikan sedikit pun. Pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sidqan min qalbi. Ya kan? Beliau mengatakan keutamaan ini, keutamaan tauhid diharamkan dari api neraka ialah dengan syarat sidqan min qalbi. Harus suci dari hatinya. Kharaja minhu an-nifaq bi jami'i anwa'i. Maka keluar dari persyaratan ini, ikhwan, kemunafikan atau penyakit nifaq dengan semua jenis-jenisnya. Sehingga anti kemunafikan. Anti kemunafikan. Hadis yang berikutnya juga demikian. Tegas beliau mengatakan la yushriku bihi syai'an. Dengan syarat tidak boleh syirik sedikit pun. Ini semuanya karena fitnah asyakumullah, persyaratan-persyaratan yang cukup berat. Tidak mudah. Orang bertauhid dan harus lepas dari semua kesyirikan bukan perkara yang gampang. Mengandung konsekuensi-konsekuensi yang berat. Orang bertauhid dengan syarat bersih dari semua kemunafikan bukan perkara yang gampang. Perkara yang berat. Yang mengandung konsekuensi-konsekuensi yang berat pula. Jadi paham ya? Sehingga tidak secara mutlak. Qultu, saya katakan kata syarah. Fatabayyana bihadha siyaq. Maka jelaslah dengan siyaq hadis ini. Konteks hadis ini. Makna syahadati an la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah. Wa annaha tatadammanu tarka syirik. Dan bahwasanya makna ini atau lafadz ini la ilaha illallah ini mengandung konsekuensi tarka syirki, meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Liman qalaha, bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat ini bisidqin, dengan kejujuran, wa yaqinin, dengan keyakinan, wa ikhlasin, dan keikhlasan. Itu sehingga tidak mutlak. Tak umum, hanya semata-mata keutamaan la ilaha illallah. Hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak cukup mengucapkan lafaz ini saja. Tapi harus dengan persyaratan-persyaratannya. Harus mengetahui maknanya. Harus mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Harus terpenuhi persyaratan-persyaratannya. Baru kamu mendapatkan keutamaan ini. Tentang masalah ini, khonawitina azakumullah. Hadis-hadis yang seperti ini ternyata masih ada iskal. Ada iskal pada kebanyakan para ulama. Dari sisi. Jadi hadis-hadis yang ada ini harus ikhlas, harus yakin, harus jujur, harus ini, harus ini. Ini masih ada iskal, masih ada perkara yang rumit bagi kebanyakan para ulama dari sisi. Kenyataan yang ada, bahwasanya usatul muslimin, usatul muwahidin, orang-orang bertauhid yang bermaksiat kepada Allah Taala ini telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun mereka juga masuk dalam neraka. Kita kembali ke awal. Ada iskal di kalangan para ulama, adanya para muwahhidin ahlu tauhid mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan dia jatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Taala, dan dia dimasukkan dalam neraka. Padahal telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Keutamanya ialah haramahullahu ala nar. Allah Taala mengharamkan di atas neraka. Maka di sini khanafitina azakumullah, ada beberapa jawaban dari kalangan para ulama. Ada yang mengatakan khanafitina azakumullah, bahwasanya hadis-hadis ini yang dikatakan diharamkan atas neraka, dimasukkan dalam surga ila akhir. Hadis ini khanafitina azakumullah dibawa pada pengertian man qalaha qabla mautih. Man qalaha qabla mautih. Pada pengertian untuk seseorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Maka dia mendapatkan keutamaan haramahullahu ta'ala ala na'ar. Diharamkan atas neraka. Dakhala al-jannah, masuk ke dalam surga. Paham ya? Qabla mauti, sebelum dia mati. Jadi itu dengan hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ini khanafitina azakumullah, pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini khanafitina azakumullah, sani'nya Tirmidzi. Zahir ucapannya Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Naam. Dan sana pula khanafitina azakumullah, ada jawaban-jawaban dari para ulama yang lainnya dalam mengkompromikan riwayat-riwayat ini khanafitina azakumullah. Hadha ahsanuha. Ini yang paling bagus. Ada pula yang memanakan yang dimaksud dengan haramahullahu ta'ala ala nar ialah tahrim al-mu'abbad, yang selama-lamanya. Walaupun dia masuk neraka, tapi yang selama-lamanya gitu. Ada lagi yang mengandung makna menjawabnya dengan jawaban an-nas dimansukh riwayat ini. Lakin hadza fa'id, ini jawi fanawitina azakumullah. Yang mendekati ialah yang awal tadi. Nah, ini antum bisa lihat dalam pembahasan kitab Fathul Bari Al-Hafidz rahimahullah, dan juga dalam kitab Kitabul Ikhlas karya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, dan itu dimasukkan, dikumpulkan dalam Majmu'at Rasail karya beliau 2 jilid. Di situ ada risalah tentang masalah kalimat ikhlas la ilaha illallah. Beliau memaknakan demikian diantaranya. Nah, sebelumnya memaknakan bahwasanya yang mutlak-mutlak itu dibawa pada pengertian yang muqayyadin tadi. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala. Samir. Wala yakfi. InsyaAllah kita teruskan kembali biiznillah di waktu yang akan datang. Ucapan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nakfi ila huna. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.